Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian kajian pertama tadi telah kita sampaikan bahwa Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala akan menyebutkan beberapa contoh yang menggambarkan pengagungan para sahabat Ridwanullah Alaihi Majma'in kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan manzilatus sunnah indas sahabatil kiram faman ba'dahum min khiyaril ummah wa sadatiha. Kedudukan sunnah di sisi para sahabat yang mulia dan di sisi orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan umat pilihan dan pemimpinnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Qala wa qad yakunu hukmul mas'alatil kabirati fil Qur'ani was sunnah. Fayaktafi as-sahabatu fil istidlali 'alayha bi ba'dhin min as-sunnah. Kata Syekh, terkadang ada satu hukum yang menyangkut masalah yang besar di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka justru berdalil dengan sebagian yang ada di dalam Sunnah. Ada satu masalah yang hukumnya dijelaskan di dalam Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika menyampaikan argumentasinya atas hukum tersebut, mereka lebih memilih menggunakan argumentasi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sunnah di mata mereka, sunnah di sisi mereka sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya. Nah, fala yusma'u mu'aridan la minas sahabah wala minat tabi'in. Kemudian tidak pernah ada didengar penentangan dari kalangan sahabat yang lainnya, tidak pula dari kalangan para tabi'in. Lianna sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam indahum jami'an hujjatun. Sebab sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di sisi mereka semua adalah hujjah. Jadi boleh saja ketika kita menyampaikan satu argumentasi terkait sebuah hukum, kemudian kita hanya mencukupkan dengan argumentasi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kita hanya menyampaikan dalil dari sunnah saja, tidak menyebutkan dalil dari Al-Quran. Itu sudah cukup. Itu sudah dibenarkan. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pun mereka pernah melakukan ini. Tidak ditentang oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Enggak ada juga penentangan dari kalangan para tabi'un yang datang setelahnya. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebabnya adalah karena mereka semua sepakat kalau sunnah itu adalah hujjah. Sama halnya seperti Al-Quran. Bahkan kadang-kadang kita harus lebih mengunggulkan dalam artian menampakkan dalil-dalil dari As-Sunnah sekalipun dalil dari Al-Quran ada. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang memiliki perhatian terhadap Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam kondisi di mana orang itu perhatiannya sangat kurang terhadap sunnah. Dalam kondisi di mana orang memandang sebelah mata sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat kita akan berhujjah menggunakan argumentasi, gunakanlah hujjah dan argumentasi dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Ini secara tidak langsung kita mendidik umat. Agar apa? Agar memberikan perhatian terhadap sunnah. Bahwa sunnah itu sesuatu yang juga harus diagungkan, harus dimuliakan, harus diprioritaskan di samping Al-Quran Kitabullah Azza wa Jal. Wa ayyu hujjatin mithlul Quran walaha indahum manzilatun wa ayyu manzilatin. Kemudian ayyu hujjatin mithlul Qur'an, hujah yang mana yang setara dengan Al-Qur'an kalau bukan apa? Sunnah. Enggak ada hujah yang setara dengan Al-Qur'an kecuali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kias enggak bisa dipakai ketika ada sunnah. Bahkan ijma pun kalau ada sunnah didahulukan sunnah. Ya. Jadi hujah yang setara dengan Al-Qur'an hanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah ada dalilnya dari sunnah, maka kias menjadi tidak berlaku. Kata para ulama usul, la qiyasa ma'an nas. Enggak ada kias bila ada nas, bila ada dalil. Ada hadisnya jelas, maka enggak perlu pakai kias. Nah, dan di sisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sunnah memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak ada kedudukan yang tinggi yang melebihi tingginya kedudukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rawa syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastakhlafa Abu Bakrin ba'dahu wa kafara man kafara min al-Arab qala Umar ibn al-Khattab kayfa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabihi 'ala Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar menjabat sebagai khalifah setelahnya. Lalu banyak orang yang murtad. Banyak orang yang kufur. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian berkata kepada sahabat Abu Bakar. Karena Abu Bakar memerangi orang-orang yang kufur itu, memerangi orang-orang yang murtad itu. Kata Umar, bagaimana bisa engkau memerangi manusia? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dilindungi darinya, dariku, hartanya, jiwanya. Kecuali dengan haknya yang jelas dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah azza wa jalla. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, wallah la uqatilanna man faraqa baina as-salati waz-zakat. Fa inna az-zakata haqqul mal. Demi Allah, aku akan benar-benar memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dengan zakat. Banyak orang yang enggan membayar apa? Zakat pada saat itu. Sekalipun salat tetap melaksanakannya, tapi tidak mau menunaikan apa? Zakat. Diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Umar protes. Maka jawaban Abu Bakar, demi Allah, aku benar-benar akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, sebab zakat itu adalah hak yang berhubungan dengan harta. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila rasulillah laqataltuhum ala man iha. Demi Allah, Seandainya mereka menahan, tidak mau menyerahkan kepadaku seikat karung zakat yang biasa dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya karena perbuatannya itu. Qala Umar, mendengar itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menjawab, fa wallah ma huwa illa anta ra'aitu Allah azza wa jalla qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital fa 'araftu annahu al haqq. Kata Umar, demi Allah, illa an ra'aitu Allah azza wa jalla, demi Allah, aku melihat bahwa Allah azza wa jalla telah melapangkan dada sahabat Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Fa 'araftu annahu al haqq, hingga kemudian kata Umar, aku tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Kata Syekh Rabi, inna kullan min Abi Bakir wa Umar qad ihtajja bis sunnah. Masing-masing dari sahabat Abu Bakar dan Umar tadi berhujjah dengan sunnah. Fi huduri sahabatil kiram wa aqarruhuma ala hadal istidlal. Berhujjah dengan sunnah di hadapan para sahabat yang mulia. Kemudian mereka semua para sahabat mengakui argumentasi dan hujjah itu. Wa huma afdhalus sahabah. Keduanya, Abu Bakar dan Umar, adalah sahabat yang paling afdal, paling utama. Wal mas'alatu nassani minal Qur'ani. Masalah ini, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, nassani minal Qur'an. Sebenarnya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ada nasnya. Bahkan dua nasnya yang menunjukkan hal ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid-din. Kalau mereka taubat, mereka mau menunaikan salat, mereka mau mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Lihat. Berarti kalau tidak mau mengeluarkan zakat, wajib diperangi. Ini ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Tapi sahabat Abu Bakar berhujjah dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala wa tarajjaha ra'yu Abi Bakr li'anna mani'iz zakata akhallu bi syurutil 'ismah al-waridah fil hadits alladhi istadalla bihi Umar wa fil ayatain al-madhkuratain wa fi ghairihima. Tarajjah ra'yu Abi Bakr, pendapat pemikiran sahabat Abu Bakar lebih kuat, karena orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat secara tidak langsung mereka telah melepaskan syarat-syarat perlindungan terhadap dirinya yang disebutkan di dalam hadis yang diangkat oleh siapa? Sahabat Umar ibn al-Khattab. Sahabat Umar ibn al-Khattab ketika mengkritik kebijakan sahabat Abu Bakar mengangkat hadis Nabi, Umir tu'an uqatilan nas, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau masih mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an tetap memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan apa? Zakat. Sebab keengganan mengeluarkan zakat itu menjadi sebab seseorang tidak lagi terlindungi apanya? Darahnya dan hartanya atau jiwanya. Nah. Qala wa syahid anna fi ihtijaji Abi Bakr wa Umar bis sunnah fi mas'alatin 'azimatin mansusin 'alayha fil Qur'an wa bi huduri sahabatil kiram dalilun wadhihun 'ala manzilatis sunnah 'inda sahabati jami'an. Kesimpulannya adalah bahwa hujjah yang dikemukakan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar, hujjah sunnah dalam masalah yang besar, masalah yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran, dan itu dilakukan di hadapan seluruh para sahabat yang mulia, menjadi dalil yang jelas ala manzilatis sunnah, menjadi dalil yang jelas yang menerangkan soal kedudukan sunnah di sisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat Abu Bakar tidak berdalil dengan ayat yang tadi kita baca ketika hendak memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan apa? Zakat. Ya. Justru beliau mencukupkan diri dengan berhujjah melalui sunnah. Dan tak ada seorang pun dari kalangan sahabat lainnya yang mengingkarinya. Ini menunjukkan manzilatus sunnah inda as-sahabah, kedudukan sunnah di sisi para sahabat yang mulia. Wa annahu la yunkiru ala ahadin idza salaka hadzal manhaj wa anna lil muslim an yasluka hadzal manhaj wa annahu la yunkir, dan tidak diingkari seorang pun idza salaka hadzal manhaj, apabila menempuh manhaj ini, kalau mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam berargumen, ya, yaitu mencukupkan diri dengan menyampaikan hujjah melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna lil muslim an yasluka hadzal manhaj, dan bagi seorang muslim, kata Syekh, hendaknya menempuh manhaj ini. Walahu an yajma' bainal qur'ani was sunnah, boleh juga baginya untuk menyatukan antara hujjah dari Al-Qur'an dengan hujjah dari sunnah. Mau berhujjah dengan kedua-duanya itu baik, mau berhujjah dengan sunnah saja itu juga sudah lebih dari cukup. Walahu an yaktafi bin nass min al-Qur'an, boleh juga bagi seseorang atau bagi seorang muslim ketika berargumentasi menyampaikan argumen dari Al-Qur'an. Syaritatun an yakuna istidlaluhu sahihan ba'idan an ittiba'il hawa, syaratnya ketika berdalil, ketika menyampaikan argumen, ketika menyampaikan hujjah adalah sahihan, hujjah yang sahih, argumen yang benar, dalil yang sahih. Ba'idan an ittiba'il hawa, jauh dari unsur-unsur mengikuti hawa nafsu. Wa tatabbu ilmu tasyabihat, dan tindakan mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, yang samar. Jadi kalau mau berhujjah dengan Al-Qur'an, berhujjahlah dengan benar. Jangan sampai dicampuri dengan keinginan-keinginan mengikuti hawa nafsu atau mencari-cari sesuatu yang samar. Nah, kalau mau berhujjah dengan sunnah juga demikian. Harus sunnah yang sahihah, sunnah yang benar, tidak ada unsur mengikuti hawa nafsu, tidak dalam rangka mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, yang samar. Jika mau berdalil dengan keduanya, Quran dan sunnah, juga demikian. Jangan sampai ada keinginan-keinginan untuk mengikuti hawa nafsu dan mencari-cari perkara yang samar. Kama huwa fi'lu ahlil ahwa wazzaid, wa minhum a'da'u sunnah wa khusumuha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ahlul ahwa dan orang-orang yang menyimpang, yaitu mereka-mereka yang memang menjadi musuhnya sunnah dan lawannya sunnah. Ini contoh yang pertama, ya, soal bagaimana para sahabat ridwanullah alaihi majma'in lebih, ya, mengedepankan argumen, hujjah, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian walamma qala Ma'bad al-Juhani wa jama'atun ma'ahu fil Basrah bil Qadar balagha dhalika Ibnu Umar min tariqin Yahya bin Ya'mur wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari Qala Ibnu Umar fa idza laqaitu haula laqai fa idza laqita haula atau fa idza laqita ulaika fa akhbirhum inni bari'un minhum wa annahum bara'un minni walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabbala Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Syekh, ketika Ma'bad al-Juhani dan sekelompok orang dari penduduk Basrah berbicara soal takdir, berbicara soal takdir bukan dalam rangka mengimani takdir, tapi dalam rangka menolak takdir. Karena orang yang pertama kali menolak takdir adalah Ma'bad al-Juhani. Berkata Ma'bad al-Juhani bersama sekelompok orang dari penduduk Basrah atau ketika Ma'bad al-Juhani dan sekelompok orang dari penduduk Basrah berbicara soal takdir, balagha dzalika Ibnu Umar, sampai berita itu ke hadapan Ibnu Umar dari jalur Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Maka Ibnu Umar mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan mereka, tolong sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka harus berlepas diri dariku. Dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu menginfakkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai mau beriman kepada takdir. Tsumma rawa an abihi al-hadits al-mashhur walladhi fihi su'alu Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wal ihsan. Kemudian setelah itu Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri, hadis yang masyhur, hadis yang di dalamnya memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam soal iman, soal Islam, soal ihsan. Fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as'ilatihi ijabatan syafian. Lalu Rasulullah menjawab semua pertanyaan itu dengan jawaban yang sempurna. Wa min ijabatihi anis su'al anil iman. Di antara jawabannya adalah jawaban Nabi ketika ditanya soal iman. Kata Nabi atau kata Rasulullah, iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa nu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, yang baik dan yang buruknya. Ini contoh kedua. Ibnu Umar. Asy-syahid, kata Syekh, anna as-sahabi al-jalil Abdullah bin Umar iktafa fi hadhihi al-mas'alati al-'aqadiyyah al-kabirah bil-ihtijaj bis-sunnatin nabawiyyah. Nah, inti pembahasannya adalah bahwa sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau mencukupkan diri berhujjah dengan sunnah Nabi dalam persoalan yang besar. Persoalan apa? Persoalan takdir. Apakah tidak ada dalil dari Al-Quran tentang ini? Banyak. Banyak dalil dari Al-Quran berkenaan dengan apa? Takdir. Kewajiban mengimani takdir. Bahwa takdir itu ada. Namun sahabat Ibnu Umar mencukupkan diri berdalil, berhujjah dengan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh, ma'a anna hunaka ayatun fil iman bil qadar. Padahal di sana ada ayat-ayat yang berhubungan dengan keimanan kepada takdir. Wa fi hadza dalilun ala manzilati sunnah inda ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga merupakan dalil tentang betapa tingginya kedudukan sunnah di sisi para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita contoh apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Boleh. Apakah kita disalahkan? Tidak. Ada satu permasalahan. Dalilnya ada dua. Yang satu dari kitabullah, yang satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita pakai adalah dalil yang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah? Tidak. Benar. Boleh? Boleh. Mana buktinya? Ini. Sahabat Ibnu Umar. Sebelumnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saat sahabat Ibnu Umar ketika mendengar ada orang-orang yang menolak takdir, ya, beliau menyatakan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Kemudian infak sebesar apapun yang mereka keluarkan gak akan diterima oleh Allah sampai mereka mau beriman kepada takdir. Lalu menyebutkan hujjah. Apa hujjahnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Jibril soal keimanan, disebutkan di situ antu minabil qadari khairihi wa syarri. Qala wal adillatu min tasarrufatihim katsirah la yattasi'ul maqam li sardiha. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang langkah-langkah dan inisiatif-inisiatif para sahabat di mana mereka berdalil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali. La yattasi al maqam li sardiha. Maqamnya di sini tidak mencukupi untuk dipaparkan secara keseluruhannya. Nah. Namun Syekh di akhir pembahasan menyebut bukti yang lain atau contoh yang lain, yaitu sebuah riwayat dari Salim bin Abdullah bin Umar, anna Abdullah bin Umar qala, masih dari Abdullah bin Umar qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah yaqulu la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'dhannakum ilaiha. Kata Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda, jangan kalian larang istri-istri kalian, wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid jika memang mereka meminta izin kepada kalian terlebih dahulu. Selesai Ibnu Umar menyampaikan hadis itu, Bilal angkat bicara. Qala Bilal bin Abdullah, kata Bilal, wallah lanamna'ahunna, demi Allah, kata Bilal, kami akan melarangnya. Qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sabbahu mithlahu qad. Mendengar itu, Ibnu Umar kemudian menghadap kepada Bilal lalu mencela Bilal dengan celaan yang buruk. Ma sabbahu mithlahu qad. Ibnu Umar tidak pernah mencela dengan celaan seperti itu sebelumnya. Wa qala, kata Ibnu Umar, ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wallah lanamna'ahunna. Aku tadi sudah mengabarkan kepadamu bahwa apa yang aku sampaikan itu benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berani-beraninya engkau mengatakan demi Allah aku akan melarang mereka, padahal Rasulullah katakan jangan kalian larang. Lihat bagaimana sikap tegas dari sahabat Ibnu Umar. Ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihiraukan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak saja marah ketika Al-Qur'an dicaci maki, Al-Qur'an diolok-olok, tapi mereka juga marah ketika sunnah diperlakukan hal yang sama. Ya. Anehnya, kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang ini, ketika melihat ada Al-Quran diolok-olok, dikatakan usang, ini kitab sudah lama, ini tidak berlaku lagi di zaman sekarang, marah. Tapi ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan, diolok-olok, diejek, tidak marah. Ini sebuah kekeliruan yang besar. Sebuah kesalahan yang besar, sebuah kemunduran yang nampak. Ini pertanda bahwa perhatian kaum muslimin terhadap sunnah itu sudah mulai apa? Surut. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ketika melihat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan, dijadikan sebagai olok-olok, biasa saja, tidak memberikan reaksi yang keras. Ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan. Dan orang-orang yang mulai mencaci maki, menghina, merendahkan, menjatuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai berani dan terus bermunculan. Mengolok-olok jenggot, mempermainkan urusan shaf salat atau perkara-perkara lainnya yang sudah jelas ada keterangannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya kaum muslimin tidak memberikan reaksi yang keras. Padahal yang sedang dicela, yang sedang diolok-olok itu adalah wahyu. Wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kedudukannya sama sejajar dengan Al-Qur'an. Apa artinya ini semua? Ini artinya kaum muslimin pengetahuannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam minim. Pengetahuannya terhadap persoalan ini kurang. Dianggapnya bahwa Islam itu Al-Qur'an. Tok. Kalau sunnah itu soal pengamalan. Kalau dilakukan baik, tidak juga tidak apa-apa. Banyak yang tidak sampai pada pemahaman seperti ini. Kepada pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Padahal di dalam Al-Quran, sebagaimana di awal kita singgung, ada arahan, ada wejangan untuk mengagungkan, mengikuti, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip Ahlus sunnah wal jamaah dan keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah dalam metode pengambilan ilmu dan berargumentasi adalah menjadikan Quran dan sunnah sebagai hujah dengan tanpa membedakan antara keduanya. Sama. Nah, berdalil dengan Al-Quran sama kedudukannya dengan berdalil dengan apa? Sunnah. Nah, ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, maka sunnah menjadi dalil. Bahkan ketika ada dalilnya dari Al-Quran juga tidak mengapa, hanya berhujah dengan sunnah. Nah, qala sebagai penutup Syekh mengatakan hadhihi hiya manzilatus sunnah an-nabawiyah ingda ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم ساروا على نهجهم التابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى في تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون بها في كل جوانب الدين العقدية والعملية ويعملون بها في كل شؤون حياتهم ويشدون الرحال إلى مختلف البلدان لحفظها وتدوينها ونشرها وتعليمها كما سبقت الإشارة إلى ذلك. إنه kedudukan sunnah Nabi di sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjalan di atas manhaj ini orang-orang yang datang kemudian dari kalangan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik serta para imam-imam dalam mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berhujjah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segenap persoalan yang menyangkut agama seperti akidah, amal, dan yang lainnya. Mereka mengamalkan sunnah dalam seluruh urusan kehidupannya. Bahkan mereka pun melakukan rihlah, perjalanan yang jauh ke berbagai macam negeri. Untuk apa? Untuk menjaga sunnah, menghafal sunnah, membukukannya, menyebarkannya, mengajarkannya, sebagaimana yang telah lewat isyarat tentang hal itu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, prinsip yang keempat terkait dengan prinsip dan keistimewaan ahlu sunnah dalam hal metode pengambilan ilmu dan argumentasi adalah al-ihtijaju bis sunnah ats-tsabitati kulliha min ghairi tafriqin bainal mutawatir minha wal ahad. Ahlu sunnah wal jamaah berhujjah dengan sunnah yang sahihah dalam semua urusan agama dengan tanpa membedakan antara yang mutawatir dan yang ahad. Ahlus sunnah berhujjah dengan sunnah yang sahihah dalam semua perkara agama dengan tanpa membedakan antara yang mutawatir dan yang ahad. Prinsip ini dibagi menjadi tiga bagian dalam uraiannya. Yang pertama, syiddatu ihtimamihim wa inayatihim bis sunnati wa hifdhihim wa riayatihim laha. Kuatnya perhatian ahlus sunnah dan dedikasinya terhadap sunnah serta penjagaannya terhadap sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang memberikan perhatian, penjagaan, dan dedikasi yang tinggi terhadap sunnah, pengorbanan yang besar terhadap sunnah. Qala min mayyizati ahli sunnah wal jamaah as-salafiyyin allati imtazu biha an ghairihim min ahli al-ahwa'i wal bid'ah ihtimamuhum bis sunnati an-nabawiyyah wa hifdhuhum laha wa shiddatu inayatihim biha. Di antara keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin yang berbeda dengan selainnya dari kalangan ahlul ahwa dan ahlul bidah adalah dedikasi mereka, pengorbanan mereka yang besar terhadap sunnah Nabi, penjagaannya dan perhatiannya. Ini tidak ada yang begitu besar perhatiannya terhadap sunnah, penjagaannya terhadap sunnah, dan pengorbanannya terhadap sunnah selain ahlus sunnah wal jamaah. Wa fi dhalika yaqulu al-allamah al-muhaddits Rabi al-Madkhali hafizahullah. Dalam hal ini Syekh al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan alhamdulillah alladhi ba'atha ilayna rasulan min anfusina yatlu alayna ayatillah wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul dari kalangan kita. Rasul ini membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, mensucikan kita, kemudian mengajari kita Al-Qur'an dan al-hikmah. Syekh membuka kalimatnya dengan kata-kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah kita, mengajari kita kitabullah, kemudian mengajari kita hikmah, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, mensucikan kita, adalah anugerah yang sangat besar. Kalau sebuah anugerah, maka harus disyukuri. Dan salah satu bentuk rasa syukur itu adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang besar. Seandainya Allah tidak mengutus seorang rasul ke tengah-tengah kita, mengajari kita, mensucikan kita, membacakan kepada kita ayat-ayatnya, niscaya kita semua akan tersesat. Tapi karena ada seorang rasul yang diutus oleh Allah, mengajari kita, mensucikan kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, maka kita menjadi orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk, sehingga perlu disyukuri. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu dhalika wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah karunia kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan, yaitu ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, walaupun sebelumnya mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Jadi ini anugerah, ini karunia, maka butuh disyukuri. Alhamdulillah, kata Syekh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul dari kalangan kita, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan kita, mendidik kita dengan kitab dan hikmah. Kata Syekh, wal hikmatu hiya sunnatun nabawiyatul mutahharatu. Hikmah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang suci. Sunnah yang suci. Wa syarrafa hadzal rasul al-'azima bi an usnida ilaihi bayanu hadzal Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah dengan disandarkan kepadanya tugas menerangkan Al-Qur'anul Karim. Alladzi la yatihi al-batil min baina yadayhi wala min khalfihi, yang tidak dicampuri oleh kebatilan baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Nah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur yang sahih itu terpercaya, tidak perlu kita meragukannya. Terlepas dari apakah apa yang disampaikan oleh Rasul ini diriwayatkan oleh banyak rawi sehingga masuk dalam kategori mutawatir, atau hanya diriwayatkan dari satu jalur saja sehingga disebut sebagai hadis apa? Ahad. Terlepas dari itu, selama apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dari jalur yang sahih, maka kita harus menerimanya, kita harus mempercayainya. Karena Allah menugasi Rasul kita untuk menerangkan soal apa? Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sesuatu yang suci, tidak tercampuri kebatilan sedikit pun di dalamnya. Ketika ada seseorang yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran yang seperti ini keadaannya, tentu penjelasannya pun penjelasan yang sangat terpercaya, ya enggak? Pasti. Gak perlu kita ragukan lagi. Dan hal penting yang harus kita ketahui, bahwa pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad adalah pembagian yang datang dari orang-orang Mu'tazilah, kaum rasionalis, yang hendak menanamkan keragu-raguan soal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ahlu sunnah yang membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Kalau bagi ahlu sunnah, hadis itu mau mutawatir ataupun ahad bukan urusan. Yang penting jika hadis itu datang dengan jalur yang sahih, maka wajib diterima, wajib diamalkan. Oleh karena itu ya, disebutkan di sini salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berhujjah dengan sunnah yang sahihah tanpa membedakan mutawatir dan ahad. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bayani hadzal Qur'an bayanan syafian bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi yufassilu al mujmalat hadzal Qur'anil azim wa yukhassisu umumatihi wa yuqayyidu mutlaqatihi. Ketika mendapatkan tugas itu, tugas menerangkan Al-Qur'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dengan sempurna, menjelaskan isi Al-Qur'an bi akhwalihi wa af'alihi, melalui ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya serta persetujuan-persetujuannya. Jadi, hal yang perlu untuk kita garis atasi, ya, jangan garis bawahi terus. Hal yang perlu untuk kita garis atasi adalah bahwa semua perbuatan, semua ucapan, semua persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya adalah aplikasi dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Penjabaran dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya tidak heran ketika Aisyah ditanya, seperti apa sih akhlak Rasul? Beliau menjawab apa? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi, semua yang diucapkan oleh Nabi itu pada dasarnya adalah penjabaran dari Al-Qur'an. Karena beliau menerangkan, menjabarkan Al-Qur'an itu melalui ucapannya, melalui perbuatannya, dan juga melalui apa? Takriratihi. Ya, persetujuan, persetujuannya. Yufassilu al-mujmalat. Beliau merinci hal-hal yang bersifat global yang ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti tadi, contoh sederhananya soal perintah sholat. Ini kan global, ya enggak? Aqimus sholat, dirikan sholat. Rinciannya dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka Nabi merinci perkara-perkara yang bersifat global yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Yukhassis umumatihi. Beliau SAW juga mengkhususkan hal-hal yang bersifat umumnya. Di dalam Al-Quran ada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ada penjabarannya, pengkhususannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqayyid mutlaqatihi, dan mengikat sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Mengikat yang mutlak, ya. Makanya dalam ilmu usul ada istilah khas, ada istilah am, ya. Ada istilah mujmal, ada istilah muqayyad, ada istilah mutlak. Ya. Istilah-istilah ini semuanya berhubungan dengan dalil-dalil. Dalil-dalil Al-Qur'an dan juga dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah merinci yang mujmal dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang sunnah mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum di dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang sunnah mengikat sesuatu yang sifatnya tidak terbatas, tidak terikat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga menjadi jelas maksud dari apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Jadi anugerah apa lagi, ya, yang lebih besar daripada anugerah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada anugerah sebesar itu. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyainginya. Nah, kalau para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menampakkan dedikasi yang tinggi dalam menjaga sunnah, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Qala wa ta'ahadallahu bihifdhi hadzal dzikri al-hakim al-Qur'anil 'adzim. Wallahu 'azza wa jalla yukhlifu wa'dahu wa man asdaq minallahi qilan. Kemudian Allah pun sudah berjanji untuk menjaga az-zikri al-hakim ini, yaitu Al-Qur'an al-Azim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah azza wa jalla tentu saja tidak akan menyelisihi janjinya. Tidak ada ucapan yang paling benar selain dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sampai detik ini Al-Quran dan As-Sunnah tetap terjaga keutuhan dan keasliannya, persis seperti awal mula diturunkan oleh Allah azza wa jalla. Qala wa min jumlati hadza dzikri wa huwa al-wahyu hadhihi sunnah wa hadhihi al-hikmah ala wa hiya sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara adz-dzikri yang disebutkan di ayat tadi, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, ya, adalah merupakan adalah wahyu, yaitu sunnah, hikmah. Sunnah, hikmah, kadang-kadang disebut sunnah, kadang-kadang disebut hikmah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yatimmu hadzal hifdzu alladhi wa'ada Allahu bihi illa bihifdzis sunnatil mutahharah. Kaifa la wa hiya min jumlatiz dzikril ladzi wa'ada Allahu bihifdzihi. Maka tidak akan sempurna penjagaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan terhadap Al-Quran kecuali dengan menjaga sunnah yang suci. Bagaimana tidak demikian, sementara sunnah yang suci juga termasuk ke dalam bagian adz-dzikra yang juga telah Allah azza wa jal janjikan untuk menjaganya. Nah, qala fa hayya Allahu hadhihi al-ummata allati hiya khairu ummatin ukhrijat lin-nas wa 'ala ra'sihim sahabatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma tabi'una lahum bi ihsan fa hafidhu fi sudurihim al-fadha sunnah wa ma'aniha wa danu biha 'aqidatan wa 'amalan la yufarriquna bainaha wa bainal Qur'an la fil 'aqidah wa la fi ahkam wa 'amal. Allah Azza wa Jal membangkitkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang terbaik yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Mereka menjaga betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dadanya. Menjaga di dalam dada itu artinya menghafal. Menjaga di dalam dada itu artinya apa? Menghafal. Kalau hafalan itu disimpannya di dada, sedangkan tulisan disimpannya di apa? Di kitab. Kalau hafalan disimpannya di dada, kalau tulisan disimpannya di kitab. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka menjaga hadis ini di dadanya. Apa yang dijaga? Al-fadhus sunnah. Teks-teksnya. Lafadz-lafadznya. Menghafal. Ini gambaran betapa besar pengorbanan sahabat dalam menjaga sunnah, sehingga sampai kepada kita, tahu ada hadis ini, hadis itu. Begitu besar sumbangsih para sahabat terhadap Islam ini. Seandainya tidak ada mereka, Islam gak akan sampai ke kita. Allah bangkitkan mereka, khairu ummat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Mereka menjaga di dalam dada-dadanya lafad-lafad sunnah, teks-teksnya. Mendengar dari Rasulullah dihafalkan. Ada kurang lebih 7 sahabat yang di Ketahui terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribuan hadis dihafal. Ya. Nah. Wa ma'aniha, mereka juga menjaga makna-maknanya, kemurnian maknanya, keutuhan maknanya. Mereka tidak merubah isi dari teks hadis. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup sama persis dengan apa yang mereka para sahabat sampaikan ketika Rasul sudah meninggal dunia. Mereka para sahabat tidak menambahinya, tidak juga menguranginya. Utuh betul-betul. Ya, lengkap. Enggak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Ini gambaran dedikasi mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menghafal. Kalau kita cinta kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, upayakan kita juga untuk bisa menghafal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 20 100 hadis. Upayakan untuk bisa. Nah. Harus adalah, jangan sampai tidak ada satupun hadis yang nempel, yang tersimpan di dada. Jangan. Kita ahlu sunnah harus punya motivasi kuat, semangat kuat untuk menghafal apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang saya harus hafal banyak? Ada 100 hadis, ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, kitab-kitab hadis. Ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, iya kan? Jangankan Bulughul Maram, jangankan Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah saja enggak selesai-selesai sudah 2 tahun. Hafal, harus punya motivasi kuat. Ya, semangat kuat. Ini sebagai bagian dari sumbangsih kita terhadap Islam. Ya. Wujud nyata kita menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minimalnya 40 hadis mah itu sudah lewat lah. Kalau mau tambah lagi ya 100 hadis atuh. Kalau mau tambah lagi yang lain, Bulughul Maram apa gitu kan? Ya. Satu hari satu hadis, satu hari satu hadis. Bayangkan ini kan ringan sekali, ya nggak? Satu hari satu hadis, satu hari itu ada berapa jam? 24 jam, masya Allah punya kesempatan 24 jam hanya untuk menghafal satu hadis. Ringan kan? Satu hari satu hadis, 40 hari 40 hadis, gitu, ya nggak? Sebulan 30 hadis. Masuk bulan berikutnya tambah lagi 30 hadis. Masuk bulan ketiga ulang lagi yang 30 hadis bulan pertama. Terus ya. Harus ada kesemangatan untuk itu. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjaga hadis di dada-dadanya. Ya. Menjaga hadis di dada-dadanya. Jangan ada kata menyerah, waduh saya sudah enggak tahan, enggak bisa, enggak kuat. Ya. Usahakan. Kalau sulit bahasa Arabnya ya sudahlah, paling tidak terjemahannya atau kalau enggak bisa sama sekali mah ya. Dikasih kemudahan 24 jam enggak hafal-hafal. Berupaya sama teman, sama keluarga, sama istri ini kalau ke anak, luar biasa. Cepat hafalkan hadis. Sementara dirinya enggak hafal. Lah jangan begitulah. Anak kita motivasi untuk menghafal. Ayo nak, hafal, hafal, hafal. Kita ya upayakan. Kita tidak memungkiri memang kekuatan hafalan kita yang sudah usianya lewat, ya kan? 50 OTW misalnya, 40 OTW, memang itu agak-agak berat untuk menghafal. Ya. Tapi tidak salah kalau berusaha terus ya. Sana kemari paling tidak di saku ada 40 hadis, paling tidak sambil nunggu, sambil apa salahnya sih baca, ya kan? Insyaallah kalau dibaca mah 1 2 3 kata 4 5 6 nempel, ya kan? Terus enggak ada salahnya. Lagi nunggu, kesibukan nunggu dagang, nunggu apa kan bisa baca. Enggak ada salahnya. Nah, usahakan untuk itu. Para sahabat ridwanul alaihim ajmain, mereka menjaga sunnah di dada-dadanya. Lafad-lafadnya mereka hafalkan, makna-maknanya mereka jaga, ya, sehingga kemurniannya tidak perlu lagi untuk kita sangsikan, karena dijaga betul oleh para sahabat. Dan setelah itu, danu biha aqidatan wa amalan, mereka bangun akidah dan amalnya di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan mana lagi yang melebihi besarnya kenikmatan ini? Allah menganugerahkan kita mengenal sunnah, cinta kepada sunnah. Soh, ya, hafalkan sedikit demi sedikit. Setelah itu berusaha untuk apa? Mengamalkan. Bangun akidah kita di atas sunnah. Bangun amalan kita di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membedakan sunnah dengan Al-Quran. Quran memang harus dihafal, tapi sunnah juga sama harus dihafal. Al-Quran dihafalkan, sunnah juga dihafalkan. La yufarriquna bainahu wa bainal Quran, para sahabat mereka tidak membedakan antara sunnah dengan Al-Quran, tidak dalam urusan akidah, tidak juga dalam urusan hukum, tidak juga dalam urusan amal. Wa talahum man saru ala nahjihim min ahli hadis was sunnah, kemudian diikuti para sahabat ini oleh orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka dari kalangan ahli hadis dan ahli sunnah. Ya. Akabu ala hifdhiha. Mereka pun bersegera menyibukkan diri untuk menghafalnya. Lihat. Selesai generasi para sahabat, muncul generasi para tabi'in, tak kalah kuat kesemangatannya untuk menjaga apa? Sunnah. Tetap bergegas, bersemangat menyibukkan diri ya, menghafal sunnah. Wa talaqiha min ulama'iha wa huffadhiha sima'an wa mujalasatan wa mulazamatan. Mereka mempelajari sunnah dari para ulama'nya, para hufadnya, baik secara langsung dengan mendengarnya atau melalui majlis-majlis atau lewat mulazamah. Atau lewat apa? Mulazamah. Summa qamu birrahalat at-tawilah asyaqah ila mukhtalifil buldan wal aqtar. Tidak hanya berhenti sampai di situ, namun mereka pun melakukan rihlah, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang melelahkan dan memberatkan, ila mukhtalifil buldan wal aqtar, ke berbagai macam negeri dan kota-kota, wilayah-wilayah. Lihat perjuangannya. Sampai di mana kita dibandingkan dengan mereka? Kita mau hadis tinggal ambil, tinggal baca. Mereka dulu mau hadis harus melakukan apa? Rihlah. Kita yang diberi kemudahan, gak ada perhatian sama sekali. Ini kan ironis. Kita yang diberi kemudahan harusnya ada perhatian. Mereka dulu para ahli hadis, ahli sunnah, dalam upaya penjagaannya terhadap sunnah harus melakukan rihlah yang panjang, yang melelahkan, yang memberatkan, ke berbagai negara, ke berbagai wilayah. Kita dekat, ya, gak jauh-jauh, paling banter sejam, dua jam, udah nyampe ke tempat taklim, ke majelis ya, taklim. Dekat, gak jauh. Fayarhal ahaduhum min aqsal masyriq al-islami ila aqsal maghrib wal-aqs. Salah seorang di antara mereka ya, melakukan sebuah perjalanan dari penghujung timur sampai penghujung barat. Wal aqs dan sebaliknya, ada juga yang melakukan perjalanan dari penghujung barat sampai penghujung timur. Wa min aqsas syimal ila aqsal janub wal aqs, ada juga yang melakukan perjalanan jauh dari ujung utara ke ujung selatan dan sebaliknya dari ujung selatan ke ujung utara. Kita dekat, hanya Jakarta dekat, biayanya hanya 210.000, murah ya, murah, padahal lebih jauh jaraknya, lebih murah dari Tasikmalaya, padahal lebih jauh ini Cilacap ya kan. Tasikmalaya lebih dekat, logikanya harusnya lebih murah dari Cilacap ongkosnya, tapi ternyata lebih mahal dari Cilacap ongkosnya. Ya. Dekat, Kalau kita mau mencari ilmu, ya, mendapatkan hadis, mendengar hadis yang disampaikan oleh para ulama, gampang, tidak susah payah. Perjalanan Cilacap Jakarta itu berapa jam sih? Kita naik kendaraan tinggal duduk manis, enak kok dikasih makan satu kali. Iya enggak? Makan satu kali. Itu yang gratisnya. Untuk yang lainnya beli sendiri. Iya kan? Nyaman. Dulu ahli hadis, ahli sunnah hanya untuk mendengarkan hadis. Satu bahkan, bukan banyak, satu hadis. Itu harus melakukan rihlah, perjalanan panjang. Dari ujung ke ujung. Ujung utara ke ujung selatan, ujung timur ke ujung barat, subhanallah. Ya. Hatta inna ahadahum la yarhal asyhar, sampai-sampai salah seorang di antara mereka menghabiskan waktu perjalanan selama satu bulan. Di jalan satu bulan, bayangkan, baru sampai. Itu dari mana ke mana kalau sekarang perjalanan sebulan itu? Enggak ada. Ya, luar Jawa pun tinggal sejam, dua jam nyampe pesawat, ya kan? Sampai. Fasilitas luar biasa zaman sekarang. Dulu terbatas, berat. Harus melakukan rihlah selama satu bulan, menghabiskan waktu siang dan malam. Layali wal ayyam min ajli haditsin wahidin, hanya untuk mendapatkan, mendengar, mengetahui satu hadis saja. Satu hadis. Subhanallah. Enggak banyak. Cuma apa? Satu hadis. Kalau kita kan duduk di majelis ilmu lama, sekian hadis yang kita dengar, sekian ayat Al-Qur'an yang kita dengar. Nah. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya. Karena kecintaan terhadap sunnah yang sudah mengakar kuat, yang sudah merasuk ke dalam hati yang paling dalam. Sudah. Hati itu sudah dipenuhi dengan apa? Kecintaan terhadap sunnah, sehingga ya, enggak ada rasa lelah, tidak ada rasa berat, enggak ada rintangan. Enggak ada kesulitan. Semua rintangan, semua kesulitan itu dihadapi dengan baik. Nah, ini mereka. Qala li anna hubba hadhihi sunnah al-mutahharah wa ihtiramaha wa makanataha al-'azimah ihtallat suwaida qulubihim wastawallat wa ni'mal istila 'ala masha'irihim fahanat 'alayhim fi sabiliha al-mashaq. Lihat, kata Syekh, karena kecintaan terhadap sunnah yang suci, pemuliaan terhadap sunnah dan yang suci, dan karena kedudukan sunnah yang agung, itu telah merasuki ya, hati yang paling dalam hati mereka, sehingga semua ini mengalahkan perasaan-perasaan mereka. Hanat 'alaihim fi sabiliha al-masyaq, kesulitan, keberatan itu menjadi ringan bagi mereka. Ini ternyata perjalanan satu bulan itu jadi dekat. Kenapa? Karena saking cintanya kepada sunnah, penghormatan yang besar terhadap sunnah, yakin bahwa sunnah memiliki kedudukan yang agung, semua itu sudah ada, menjalar di dalam jiwa. Jadi ringan sebulan perjalanan. Nah, ironis kalau kita merasa berat hanya pergi sekian jam ke satu tempat untuk apa? Menuntut ilmu. Jangan sampai merasa berat, harus semangat. Fasattaruha fil sahaif kama sataruha fi suwaida alqulub. Kemudian kata Syekh, mereka ahli hadis, ahli sunnah, menuangkan sunnah itu di lembaran-lembaran kitabnya. Menuangkan, menulis hadis di lembaran-lembaran kitabnya. Sebagaimana mereka telah menuangkan hadis-hadis tersebut ke dalam hati mereka yang paling dalam. Nah, ihtammu bima'rifati rijaliha warwatiha fala ya'khudunaha illa minas sadiqin al-umana wala yaqbalunaha minal kadzabin wal muttahimin wadhu'afa wa dhalika kulluhu wa ghayruhu tahqiqan liwa'dillah bihifdhi dinihi wa dhikrihi. Di akhir kata Syekh, mereka begitu perhatian untuk mengenal rawi-rawinya, rijal-rijal hadisnya. Mereka tidak mengambil sunnah kecuali dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Mereka tidak menerima sunnah atau hadis dari para pendusta, orang-orang yang diduga berdusta, dari orang-orang yang lemah. Semua itu dalam rangka mewujudkan janji Allah, menjaga agamanya dan menjaga zikrihi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Pertama, soal bagaimana cara mengatasi limbah ternak atau kotoran yang dibuang di dalam kampung dekat dengan tempat tinggal orang sehingga sangat mengganggu karena baunya. Dan bagaimana menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian perlu diketahui bahwa pihak RT setempat sudah yang bersangkutan telah ditegur dan RT setempat pun telah mengetahuinya. Nah, yang paling penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah jelas ini mengganggu kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dan tidak boleh, hukum haramnya mengganggu tetangga. Sampai Nabi dalam sebuah riwayat menyebutkan, wallahi la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah, seseorang tidak akan dikatakan beriman. Demi Allah tidak akan dikatakan beriman. Demi Allah tidak akan dikatakan beriman yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tindakan yang seperti ini adalah tindakan yang mengganggu, membuang kotoran ya di dekat tempat tinggal orang, kotoran limbah ternak. Nah, lakukan nasihat kepadanya, tegur dengan baik-baik. Nah, tidak perlu melakukan tindakan kekerasan. Nah, bila memang masih seperti itu, mungkin perlu dikasih terapi yang lain, lebih ditekankan lagi ya, mungkin minta kesepakatan seluruh warga ya, untuk bagaimana baiknya menyelesaikan hal yang seperti ini. Nah, dan selain itu sabar tentunya ya, sabar juga perlu untuk kita tampakkan dalam hal ini. Nah, bagaimana kelanjutan kisah Bilal yang melarang wanita yang meminta pergi ke masjid, meminta izin pergi ke masjid? Naam, sudah menerima pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Jika orang yang mengaku Islam tapi dia menjadi dukun, apakah dia masih muslim atau kafir? Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mendatangi dukunnya saja kemudian membenarkannya, itu dianggap mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang mendatanginya, apalagi yang bersangkutannya. Nah, tidak ada seorang yang menjadi dukun melainkan telah menjadi abdinya setan. Ya. Nah, telah melakukan kesyirikan, kekufuran. Nah, apakah betul ucapan seseorang, saya tidak akan beramal kalau belum ikhlas? Nanti kalau sudah ikhlas baru saya beramal. Nah, jangan mengatakan seperti ini ya. Beramalah dan niatkan amal yang dilakukan itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Jangan sampai alasan-alasan tertentu ya, menghalangi seseorang untuk melakukan amal soleh. Nah, seperti riya misalnya. Seseorang meninggalkan amal soleh, kenapa? Karena takut riya. Ini sebuah kesalahan. Nah, beramalah, lakukan amal soleh dan niatkan amal soleh yang dilakukan itu semata-mata mendapatkan ridho Allah Azza wa Jal. Apakah MTA termasuk Mu'tazilah karena menolak hadis ahad? Jika memang kenyataannya seperti itu ya, maka ya seperti itu. Nah, apakah bagaimana seseorang yang sholat dan sutrahnya adalah temannya, lalu temannya pergi, apakah yang harus saya lakukan? Apakah maju mencari sutrah yang lain atau diam? Karena takut sholat menjadi batal. Tergantung ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tergantung keadaannya. Kalau seseorang sholat ya, bersama imam kemudian masbuk, ketika imam selesai dia harus menyempurnakan. Tidak ada sutrah di depannya karena orang-orang telah bubar misalnya, maka tidak mengapa dia sholat. Kenapa? Karena yang namanya makmum itu sutrahnya adalah imam. Ya. Yang namanya makmum dalam sholat jamaah sutrahnya adalah imam. Nah, jadi ketika selesai imam dari sholatnya, kemudian masbuk, ya tinggal selesaikan saja tanpa harus maju mencari sutrah. Beda halnya kalau kita sholat sendirian, ya kita sholat sendirian tidak dalam posisi masbuk, ya maka kita dituntut untuk mencari apa, sutrah. Nah, sholat sunnah misalnya pada awalnya di depan kita ada seseorang, kita sholat kemudian ternyata tidak ada, maka bisa mencari yang dekat. Kalau seadanya jauh tidak ada yang bisa dijadikan sutra, ya sudah sholat di situ. Gak perlu sampai jalan kaki dari belakang pintu sana sampai sini. Ya. Ini terlalu berlebihan. Tidak perlu seperti itu. Ya. Sholat saja. Nah, di tempat. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Nah, apakah kita mampu memahami kitab dan sunnah dengan baik sedangkan pengetahuan kita tentang bahasa Arab sangat minim? Mampu asalkan belajar. Asalkan apa? Belajar, mendapatkan pemahaman, disampaikan oleh orang, seorang guru yang memahamkan, memahamkan tentang Al-Quran dan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika banyak waktu, banyak kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab, itu juga bagus. Nah, umumnya majlis ta'lim bahasa Arab yang mau hadir, maksudnya apakah bahasa Arab memang tidak penting? Bahasa Arab penting, ya. Pelajari apapun bidang ilmu di dalam Islam dan untuk mendukung supaya bisa lebih memahami Islam dengan baik, itu sesuatu yang penting. Cuman masalahnya ya banyak yang belajar bahasa Arab itu tidak lama, gitu kan? Sebulan pertama, masya Allah semangat. Bulan berikutnya mulai loyo. Ini saja. Jadi yang perlu dijaga adalah keistiqomahannya, gitu aja. Ya. Jadikan belajar itu sebagai kebutuhan, jangan sebagai sampingan. Kalau kita jadikan belajar sebagai kebutuhan, insya Allah punya semangat untuk itu. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai sampingan, ini yang repot. Kalau ada waktu ya belajar, kalau enggak ada waktu ya enggak. Ini kan sampingan, ya enggak? Harusnya priority. Kita memang harus menyediakan waktu dalam sehari. Misalnya ada satu waktu saja untuk belajar, fokus sudah. Ya. Di samping tentu saja mengerjakan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, apakah jin dapat mengetahui ucapan hati kita? Karena sering ketika saya berucap dalam hati seperti ada yang menjawab ucapan saya. Nah, itu was-was saja. Ya, antum yang dipengaruhi oleh apa? Jin. Bukan soal jin yang mengetahui ucapan hati, tapi antum yang hatinya dipengaruhi oleh apa? Jin. Ini perlu memperbaiki diri. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas. Nah. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.